Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillala, wa man yudlil falahadiyala, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali bacaan kita dari syarh kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampai pada hadis yang ke-19. Hadisnya Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahaka. Al-hadith. Al-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah menyebutkan beberapa fawaid dari hadis ini, diantaranya yang pertama kata beliau, mulatafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman huwa dunahu haythu qala ya gulamu inni uallimuka kalimat. Naam. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berbicara kepada orang-orang yang lebih dibawa dari beliau dengan cara mulatafah. Mulatafah dia dengan ucapan yang lembut, di mana Nabi mengatakan ya gulam, wahai anak muda, ya, inni uallimuka kalimat. Kemudian yang kedua, annahu yanbaghi liman ulqiya kalaman dha ahammiyah, atau yang benar bacaannya, annahu yanbaghi liman alqa kalaman dha ahammiyah ayuqaddima lahu ma yujibu laftal intibah. Wasepantasnya barang siapa yang hendak menyampaikan suatu pembicaraan yang penting untuk memberikan muqaddimah, pendahuluan, yang dengannya dalam pendahuluan tersebut memberikan perhatian, mengarahkan perhatian seseorang terhadap apa yang akan disampaikan. Di mana beliau mengatakan ya gulamu inni uallimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu, kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Naam. Padahal memungkinkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk langsung menyampaikan apa yang beliau sampaikan, tetapi beliau mendatangkan apa? Pendahuluan, mukaddimah, sebelum menyampaikan inti dari pembicaraan yang akan beliau sampaikan. Nah. Kemudian yang ketiga, anna man hafizallaha hafizah. Wa barang siapa yang menjaga Allah, yaitu menjaga agama Allah, menjaga syariat-syariat Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, hafizahullah, insyaallah pun akan menjaganya. Naam. Allah akan menjaga orang itu dari penyimpangan. Allah akan menjaga lisannya. Allah akan menjaga akidahnya dan seterusnya. Naam. Liqauli ihfazillah yahfazuka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jagalah Allah, agama Allah, syariat-syariatnya, batasan-batasannya, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Wasabaqa ma'ana ihfazillah yahfazka, dan telah berlalu penjelasan kata beliau kalimat jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Naam. Yang keempat, anna man adha'a Allah, wasanya barang siapa yang menelantarkan Allah, ay adha'a din Allah, dia menelantarkan agama Allah, fa inna Allah yudhayyihu wa la yahfazuh, maka sesungguhnya Allah akan menelantarkan orang itu juga dan tidak akan menjaganya. Naam. Jadi barang siapa yang punya perhatian terhadap agama Allah, Allah akan memperhatikannya. Siapa yang menjaga agama Allah, nah, maka Allah pun akan menjaganya. Sebaliknya, siapa yang tidak punya perhatian dan tidak punya penjagaan terhadap syariat ini, agama ini, niscaya Allah akan juga menelantarkan orang itu. Nah, anna man adha Allah ay adha din Allah, siapa yang menelantarkan agama Allah, fa inna Allah yudhayyihu, maka sesungguhnya Allah pun akan menelantarkan orang itu. Wala yahfadhu, dan tidak akan menjaganya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasallaha, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, melupakan syariat-syariat Allah, melupakan agama Allah, melupakan ilmu Al-Quran ataupun Sunnah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah pun akan melupakan diri-diri mereka. Ula'ika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Yang kelima, anna man hafizallah azza wa jalla hadah, siapa yang menjaga Allah, itu agama Allah ini, syariat-syariatnya, hadahu, Allah akan berikan dia petunjuk hidayah. Wadallahu ala ma fihi alkhair, Allah akan tunjukkan padanya kebaikan. Wa anna min lazimi hifdhillah lahu ay yamna'a anhu asyarr, dan di antara kelaziman penjagaan Allah terhadap orang itu yang menjaga agamanya, ay yamna'ahu syarr, Allah akan menghalangi orang itu dari kejelekan. Itu qawluh, karena sabda Nabi SAW, ihfadillaha tajirhu tujahaka, jaga Allah, syariat-syariat Allah, niscaya engkau akan mendapati pertolongan Allah di hadapanmu. Kaqaulihi fil lafdil akhir, ahar tajidhu amamak, ya, seperti di lafad yang lain, tajidhu amamak, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Allah akan, engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Yang keenam, anna linsana idha htaja ila ma'unatin falyasta'in billah, sesungguhnya seseorang apabila dia butuh ma'unah, butuh bantuan, falyasta'in billah, maka hendaknya dia ya terlebih dahulu meminta bantuan kepada Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang kita butuhkan, hati kita jangan kemana, hendaknya terkait, terpaut ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walakin la mani an yasta'ina bi ghairillah mimman yumkinu an yu'inah, dan tidak menghalangi baginya untuk dia meminta bantuan pertolongan selain kepada Allah pada perkara yang memungkinkan selain dari Allah untuk membantunya. Ya. Nah, yang jelas dia ada sesuatu kita butuh bantuan, segera ingat kepada Allah. Kemudian setelah itu ada upaya-upaya yang kita lakukan, mungkin kita tahu bahwa perkara yang kita inginkan ada yang bisa membantu kita pada perkara yang diperbolehkan, nah, boleh ya. Nah, apabila kita mendapatkan bantuan itu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan orang itu untuk membantu kita. Nah, liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tu'inur rajula fi dabbati, engkau membantu seseorang ya pada kendaraannya, fatahmiluhu alaiha, sehingga engkau pun na'am mengangkut orang tersebut, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, ataupun engkau mengangkatkan untuknya barang-barangnya ke atas kendaraannya, sedekah adalah bentuk sedekah. Nah, jadi meminta bantuan kepada makhluk pada perkara yang makhluk mampu melakukannya itu boleh. Ya, itu boleh. Adapun pada perkara yang tidak dia mampu untuk melakukannya, maka ini tidak diperbolehkan kecuali hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, annal ummata la yastati'u ayyan fa wahadan illa idza kana Allah qad kataba lahu. Sesungguhnya umat ini, baik itu jin, manusia, tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada siapapun, untuk dia memberikan pertolongan kepada seorang pun, illa idza kana Allah qad kataba, kecuali apabila perkara itu telah dicatatkan, dituliskan oleh Allah dan ditetapkan untuknya. Wala yastati'u ayyadhurru ahadan, demikian pula sebaliknya, ya, tidak ada seorang pun yang bisa membahayakan, memudaratkan seseorang, illa yakuna Allah taala qad kataba dzalika alaihi, kecuali apabila Allah telah menuliskan dan menetapkan atasnya bahwasanya orang itu akan terkena sesuatu. Yang kedelapan, annahu yajibu 'alal mar'i ayakuna mu'allikan raja'ahu billahi azza wa jalla wa an la yaltafita ila al makhluqin fa innal makhluqin la yamlikuna lahu dharran wa la naf'a. Puasanya wajib bagi seseorang untuk dia menggantungkan harapan-harapannya kepada Allah. Ya. Harapan kita kepada Allah azza wa jalla, kaitkan, gantungkan harapan kita. Naam. Kepada Allah. Wa an la yaltafita ila al makhluqin, dan jangan dia melirik kepada para makhluk, karena sesungguhnya para makhluk itu tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk memudaratkannya ataupun memberikan manfaat, kecuali apa? Sesuatu yang telah Allah tetapkan baginya. Anna kulla syai'in, yang kesembilan, anna kulla syai'in maktubun muntahamin, wasaja, segala sesuatunya telah tertulis, telah tercatat, ya, di sisi Allah. Maka tsabata 'an Nabi sallallahu telah sabit, telah datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha qaddara maqadiral khalq, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir, ketetapan yang akan berlaku bagi seluruh makhluknya, qabla yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanatin, selan waktu, ya, 50,000 tahun, sebelum 50,000 tahun, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, seluruh hal-hal yang akan terjadi bagi para makhluknya, termasuk bagi kita, itu telah Allah tetapkan. Naam. Kemudian selanjutnya yang ke-10, fi riwayatil ukhra, di riwayat yang lain, annal insana idza ta'arrafa ila Allah bi ta'ati fi sihhati war raha, arafahu Allah ta'ala fi hali shiddati, falatufa bihi wa 'anahu wa azala shiddata. Sesungguhnya seseorang apabila dia mengenali Allah, yaitu dengan melakukan ketaatan, kesihati di masa sehatnya, warraha di masa longgarnya, arafahullahu fi hali syidda, maka niscaya Allah akan mengenali orang itu pada saat dia dalam keadaan yang syidda, dalam keadaan dia butuh, dalam keadaan yang terdesak, falatufabi, sehingga Allah pun memberikan kelembutannya, wa'anau, dan membantunya, menolongnya, wa'azala syiddatau, dan menghilangkan, ya, bahaya, na'am, darinya. Yang ke-11, annal insana idza kana qad kataba Allah 'alaihi syai'a, apabila seseorang telah dituliskan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah sesuatu baginya, fa innahu la yukhthi'u, maka sesungguhnya sesuatu yang telah Allah tetapkan baginya tidak akan mungkin meleset darinya, tidak akan mungkin dia menghindarinya. Wa anna Allah idza lam yaktub 'alaihi syai'a, dan sesungguhnya Allah apabila Allah tidak menuliskan baginya, menetapkan sesuatu baginya, sesuatu pun, fa innahu la yusibu, maka sesungguhnya dia tidak akan tertimpa perkara tersebut. Kemudian yang ke-12, al bisharatul azimah lis sabirin, bishara al azimah, berita gembira, berita mulia yang agung, ya, lis sabirin, bagi orang-orang yang bersabar, wa anna an-nasra muqarinun lis sabri, bahwasanya pertolongan itu bergandengan dengan kesabaran. Mau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka bersabar. Naam. Kemudian yang ke-13, al-bisharatul azimah, berita yang agung, yang mulia. Dan aidan juga, bi anna tafrijal qurubat, buasanya solusi, jalan keluar dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, wa izalati, bi anna tafrijal qurubat, wa izalatash shada'id, dan juga hilangnya, ya, Penderitaan makrunun bil kurb, bil karb, itu bergandengan dengan al karb. Ya, itu apa kesusahan. Falamma kana karbul insan, naam, falamma fakullama karbal insanu al-amr farrajallahu anhu, maka setiap kali seseorang mengalami sesuatu berupa ia penderitaan, keresahan, farrajallahu anhu, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar darinya. Setiap seseorang susah, yakinlah bahwasanya apa? Allah akan memberikan dia solusi ya dari apa yang dihadapi. Farrajallahu anhu. Allah akan memberikan jalan keluar. Yang terakhir, al-bisharatul azimah. Berita yang sangat agung, kabar gembira. Annal insana idza asabahu al-usr falyantazir al-yusr. Wasanya seseorang apabila ditimpa suatu kesulitan, maka hendaknya dia menunggu al-yusr. Apa itu? Kemudahan. Anda merasa susah, maka yakinlah suatu saat ya, nam Allah akan memberikan apa? Jalan keluar berupa kemudahan. Karena ya, fa inna ma'al usri yusra. Wa qad dzakara Allah taala dzalika fil Qur'an, dan itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Fa qala taala fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya al-usr, kesulitan, kesukaran, itu disertai dengan yusra, kelonggaran, kemudahan. Nah, inna ma'al usri yusra, fa idza asarta bikal umur, atau fa idza asarat bikal umur faltaji ila Allah azza wa jalla. Apabila engkau mendapati suatu urusan ya bagimu sulit, faltaji ila Allah, maka segera berlindung kepada Allah. Muntadhiran taysiruhu, menunggu kemudahan yang Allah akan berikan ya. Musaddikan biwa'dihi, dan membenarkan, meyakini apa yang telah Allah janjikan. Setiap kali kita merasa susah, maka tunggu apa? Kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Nah, wallahu a'lam.